Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala nabiyyina al-hadil amin. Al-mab'uuthi rahmatan lil alamin bilisanin arabiyyin mubin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Para bapak, para ibu, Kang Mas Mbakyu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipun panggihaken malih dening Allah Subhanahu wa taala. Wonten kalau dangan dalu dinten Setu malam Ahad. Niki bulane Rabiul Awal menawi mboten klentu. Rabiul Tsani. Nggih. Menawi wulan miladiyah menika kita mapan wonten ing pungkasanipun wulan. Kados dene padatan kita badhe maos malih kitab Al-Jadid syarah Kitabut Tauhid. Wonten pepanggihan ingkang sampun kalampahan kita sampun maos bab menika ananging dereng ngantos dumugi paripurna. Bapipun minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima liraf'il bala'i au daf'ihi. Bab kelebutu mindak syirik nganggu al halqah. Napa niku? Halqah. Gelang. Wal khayt utawi benang. Utawi bola tampar lawe lan sak piturutipun wa nahwihima lan liyaliyane. Liraf il balak, ini kanti tujuan kang kagem ngicali balak, ngicali beboyo, ngicali bebendu ingkang sampun mandap, audaf ihi utawi ngawekani beboyo. Dados nek liraf il balak niku kanggo ngilangi beboyo sing pun tumomo, ning nek lidaf il balak menika kagem ngawekani untuk mengantisipasi. Nah, kalau wingi wonten bab niki kita sampun sesarengan maos ayatipun Allah Subhanahu wa taala wonten surat Az-Zumar 38. Semanten niki kita sampun maos hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah nggih saking sahabat Imran bin Husain. Amila saking menika dalu niki kita badhe lajengaken malih maos hadis candhaipun. Walahu lan saking Imam Ahmad ugi an Uqbah bin Amir saking Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir niku asmanipun Uqbah bin Amir Al-Juhani. Sahabiyun masyhurun. Uqbah bin Amir niki pinangka sekabat Nabi ingkang misuwur. Nggih. Jayeng bawana. Kana syuja'an faqihan sya'iran qari'an. Nggih piyambakipun menika syuja'an. Sahabat Nabi ingkang nggih bondo kendel sugih wani. Mboten anggadhahi raos ajrih dumateng mengsah. Nggih. Prawira dirja nek jaman sakniki nggih. Faqihan tur piyambakipun menika ugi pinangka sahabat ingkang faqih. Sahabat ingkang anggadai ngelmu ingkang pinunjul. Tinimbang sahabat sanesipun. Syairon piyambakipun ahli syair. Qari'an ugi piyambakipun menika ahli Al-Quran. Piyambakipun sida nalika warsa 58 Hijriah. Marfu'an kanthi secara marfu' nggih. Nabi sallallahu alaihi wasallam nate dawuh. Man sapa wonge ta'allaqa tamimatan. Ta'allaqa niku nali utawa masang. Ta'allaqa niku utawa gandolake tamimatan. Tamimatan. Tamimatan menika napa? Tamimah. Dipun sebat dening para ulama, nggih tamimah menika mayu'allaqu bi'anaqis sibyan. Barang sing digandolake ana gulune bocah. Awil kibar utawi gulunipun tiang-tiang ingkang sampun dewasa. Nggih. Au yudha'u 'alal buyut utawa barang sing digandolake ana sakjroning omah. Wonten gen lawang nggih. Wonten gen pager diganduli, kaya gandul-gandul. Awi sayarat utawa digandolake ana ing napa niki? Sayarat mobil, kendaraan, motor semanten ugi. Ya gerobak, andong, dokar lan sak pituritipun. Min idhamin saene ku rupa balung utawa napa niku manik-manik pirsa manik-manik kaya neker niku lho. Mutiara, mutiara nggih. Lidaf isyar. Tujuane digandulke mengkuwi gati napa kagem ngicali bebaya. Wa khasatal ain utaminipun bebaya ingkang rupa sawangan utawa pandangan mata jahat. Auli jalbin naf'i utawa barang kalau digandol lagi supaya dheweke niku pinaringan manpangat. Ya pokok cekak aose tamimah niku padha karo jimat ngoten mawon nek miturut napa niku pakulintanipun pakulintenanipun tiyang-tiyang Jawi tamimah niku rupa jimat. Sing ditalekke ten gulune bocah, napa ten tangane bocah, napa ten gulune wong ingkang sampun dewasa, napa digandulke enten gen mobil, napa enten gen ngomah, kangge pager, tolak bala, kangge supaya rejekinipun lancar lan sak piturutipun menika kelebu napa? Tamimah. Nabi dawuh babagan tamimah. Man sapa wonge ta'allaqa masang tamimatan tamimah utawa jimat kala wau fala atammallahu lahu Allah Subhanahu wa taala ora bakal paring waras marang dheweke gandule jimat supaya mboten keneng sawang sawangen supaya mboten keneng gendam supaya mboten keneng bebaya nggih. Ananging Nabi malah dahuh sapa wonge masang jimat fala atammallahu lah Allah Subhanahu wa taala ora bakal paring kabegjan marang dheweke. Wa man lan sapa wonge ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Lan sapa wonge masang wada'atan nggih niku dipun sebat wonten mriki huwasai'u yastakhrijunahu minal bahr yushbihu as-sadaf. Ya'taqiduna annahu yushfi minal ain. Nggih menika rumah kerang utawa ece nggih. Pirsa ece. Ece niku bekecot ning mapan enten laut niku lho jenenge. Omahe niku lho jenenge napa niku? Nggih nek cangkang nggih, cangkang kerang. Nek cara Jawa zaman kula cilik rin mastani ece niku. Mboten ngece nggih, ece. Ece niku omahe kerang. Niku dipendhet, didamel, diparingi napa niku tali, nggih. Kangge tolak bala. Sapa wonge masang napa niki jenenge? Nggih padha, janjane jimat ning wujudipun benten ngoten napa. Fala wada Allahu lahu. Allah Subhanahu wa taala ora bakal maringi kabegjan marang dheweke. Wa fi riwayatin dipun sebat wonten riwayat sanesipun Nabi dawuh man sapa wonge ta'allaqa tamimatan, sapa wonge masang tamimah faqad asyraka, temen dheweke wis tumindak syirik. Ora cocok gumpang syirik wae lah niki le dawuh Kanjeng Nabi lho. Ya ora kabeh masang kuwi ora klebu syirik. Iku rak jare sampeyan. Ini nek sing dawuh Kanjeng Nabi niku klebu tumindak syirik. Nggih. Nalika kula tasih alit niku asring bayi-bayi niku diparingi gelang saka manik-manik niku lho, nggih. Bayi zaman riyin. Mungkin nek pun rada gedhe pun saged melaku diparingi kalung. Enten bumbunge enten jimate mriku. Niku supaya bocah niku mboten keneng sawangen. Lah niku tumindak syirik. Nggih, mboten dipun keparengaken. Semanten iki pasang pager enten ngomah. Nggih, jenengan sowan tenggene dukun, nggih, mantuk diparingi Jimat niku digandulke wonten omah, digandulke wonten pager, digandulke wonten mobil, digandulke wonten motor. Niku sedanten tumindak syirik miturut dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah gegandengan kita sedaya niki sampun ngerasuk agama Islam, sampun sumpah setia tuhu wonten ngarsanipun Allah. Mitadosi mboten wonten sesembahan sakliyane Allah. Mitadosi bilih Nabi Muhammad niku nabi lan utusane Allah. Nggih, kita sedaya niki kedah lila lan legawa. Nggih. Nampi sedanten dawuh ingkang dipun ngendikake dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nindakake dawuhipun Nabi, nebi awisanipun Nabi. Melajar melayu ngadoh saking sedanten perkawis ingkang dipun larang, ingkang dipun awisi dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senadyan ana ustad ora popo, Mas. Kuwi sing kandha ra entuk ora jare ustad kae, mboten jarine ustad niki. Niki jarine Kanjeng Nabi. Nek enten ustad sing kandha entuk ora popo, niku enten ustad sewu kandha ngoten niku. Nggih, sak dangune Kanjeng Nabi dawuh mboten pareng nggih awake dhewe nderek dawuhe Nabi. Senadyan wonten kiai cacah sewu kandha ora apa-apa nganggo jimat kuwi, iki mung pinangka sarana kok. Enten kiai cacah sewu kandha ngoten niku, awake dhewe kedah luweh manut, tunduk lan patuh dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi umat Islam niku sekeco, Pak, mboten usah nganggo jimat, jemet, jemit. Pokoke urip teko dilakoni ngoten mawon. Wah, lha ning pripun kula nek dodol ning mboten nganggo jimat iki kaya ora yakin. Iku sebab atine pun kebacut tresna marang jimat, marang dukun. Ya kedah dipun resiki malih. Keimananipun dipun anyar-anyari malih. Ngata-ngatai zikir, pasrah tawakal dumateng Allah. Kathah kaum muslimin nyambut damel mboten nyekel napa-napa. Mboten nganggo jimat. Nggih, diparingi seger waras. Paringi rejeki dening Allah. Boga kelawan wastra dipun cekapi dening Allah. Lan Allah Subhanahu wa taala mboten mungkin lali le ngirim rejeki dumateng awake dhewe niku. Oh, si fulan lali rung tak kirimi rejeki ndek iki, mboten mungkin. Mboten mungkin Allah Subhanahu wa taala telat le menehi rejeki marang awake dhewe. Nggih. Dadi aja kok terus wae iki rezeki kok seret ora eneng, rezeki seret ki ora eneng. Ya wis semono kuwi jatahe. Ora rezeki kok seret padake mangan gethuk seret. Rezeki ini Allah semanten niku mesti semanten niku. Mboten mungkin Allah terlambat telat le ngirim ki rezeki mboten mungkin. Lah pripun nek kula rezekine dereng nyekapi niku nyuwun dumateng Allah napa mboten pareng? Pareng. Iku malah kesaenan. Ud'uni astajib lakum. Nyuwun sira kabeh. Marang ingsun bakal minangkani, bakal nyembadani, bakal ngijabai pendonga sing tak aturake. Para bapak, para ibu, mbah kakung, mbah putri, pak de, bude, pak lek sekalian bulik, kang mas, mbak yusdoyo, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Niki hadis dipun wedalaken dening Imam Ahmad wonten saklebetipun Musnad. Semanten ugi dipun sebatake dening Imam Al-Hakim. Lan saking hadis niki kita sedaya saged mendhet pinten-pinten piwucal kesaenan antawisipun sepindah nafyun naf'il mu'taqad fit tamimati wal wada'. Nggih menika nampik manpangat. Nampik napa niku jenenge paedah. Nggih. Sing diyakini dening menungsa mapan ana sajroning jimat. Nah, wonten menungso anggadai kapitadosan kapercayan. Wuh, nek nganggu kendi iki, wuh, iki jenengi kendi. Apa jenengi, nggih? Siti Bantolo Jati, upamane niki. Siti iki lemah, Bantolo ya lemah. Wuh, nek sakploke kowe ngekep kendi iki, lehmu dodol, lehmu urip, tansah pinaringan keberkahan. Pinaringan kewarasan, pinaringan gangsar anggon menyambut gawe. Niku sedanten getebus kerincing, ngoyo woro dipun tolak dipun tampik dening Nabi. Malah-malah Nabi dawuh, nggih, man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lah. Sapa wonge pasang jimat Allah Subhanahu wa taala ora bakal menehi kasampurnan marang dheweke. Nabi dawuh sapa wonge pasang jimat Allah ora bakal menehi waras marang dheweke. Niku ateges Nabi sallallahu alaihi wasallam nembe nampik kapitadosan-kapitadosan nggih kepercayaan sing mapan ana atine menungsa babagan jimat. Jimat niku mboten enten paedahe napa-napa. Niki sepindah kagem para jimater-jimater gitu. Penggemar jimat pundi-pundi dibuang jimate, ditetel buang. Nggih, bar niku diobong. Angka kalih kula matur kagem nggih Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik sing pun ngaji ning ijik wedi ngobong jimat. Lah ngobong jimat kae wedi. Barang mati kok. Diobong kaya bensin, carane ngobong pripun? Kaya bensin diobong rampung. Mboten enten apa-apa nih, barang mati. La yanfa wa la yadur. Mboten maedahi, mboten saged menehi balak bebendulan musibah. Nggih. Dados mas-mas, Mbak Yu ingkang sampun ngaji sewayah-wayah Bapak Ibu, Pak Di Budi, tonggo tepale ingkang sampun mertobat pengen guang jimat ning wedi jenengan mangobong mboten sawedi. Nek maune jimat ku diambung nggih kasunggi sak nginggiling mustaka kadadosake jimat taripe diidak-idak ngeten mawon. Yen delamaan insyaallah aman. Nggih. Sebab niku barang mati mboten saged menehi balak lan bebendu. Piyambake pun namung meden-medeni setan lan wadya balane se setan. Ewandene wadya balane Allah Subhanahu wa taala. Umat pendereipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika mboten pareng ajrih kalih jimat rupa napa kemawon. Nggih. Rupa jimat tunggul naga, jimat naga kikik, jimat randha ngangsu, semar mendem. Nggih. Jaran kore lan sak piturutipun mboten perlu ajrih. Nggih. Sebab niku barang ma barang mati. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah piwucal kesayanan salajengipun ingkang angka kalih jawazud du'ai 'alal usati 'ala sabilil umum. Jawaz kena addu'a ndongaake 'alal usat elek. Ndongaake elek marang wong sing tumindak maksiat. 'Ala sabilil umum kanthi secara umum. Nggih. Kanthi secara umum niku mboten ndongaake menungsane mboten disebut jenenge. Si fulan kaya muga-muga kelindes. Kelindes napa nggih? Niku mboten pareng. Ning ndongake wong tumindak maksiat secara umum menika dipun keparengake. Sapa wonge mendem muga-muga sambar gleduk. Mboten napa-napa. Ning nek ponakane jenengan jenenge Rudi mendem jenengan ndongake, "Heh, Di Rudi, kowe muga-muga sambar gleduk." Niku mboten pareng. Dados ndongake wong sing tumindak maksiat niku ala sabili al umum. Nggih. Ndongake elek menika dipun keparengaken sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam uga ndongake elek marang sinten wong sing pasang jimat didongake supaya Allah mboten maringi kabecan marang dheweke, didongake supaya Allah Subhanahu wa taala mboten maringi kewarasan marang dheweke. Dadi ndongake elek marang pelaku maksiat utaminipun maksiat ingkang paling ageng menika kesyirikan dipun keparengake. Ananging sedaya kala wau ugi tansah ningali manfaat lan madharatipun. Nggih, nek jenengan dakwah wonten setengahipun karang padesan niku wiji do tumindak syirik ujug-ujug jenengan dongake mlebu neraka kabeh ya. Bubar mawut gitu. Dados nalika dongake niku dipun tingali, dipun penggalih langkung rumiyin manfaatipun kalih madharatipun. Nggih, menika ageng ingkang pundi? Kula dados kemutan wonten setunggal hadis mapan wonten saklebetipun kitab Adabul Mufrad. Wonten sak ngandhapipun bab judulipun Syikayatul Jar. Nggih. Pengaduan seorang tetangga. Niku wonten sahabat Nabi sing dirusui dening tanggane, dijahati, dinakali dening tanggane. Ngantos piyambakipun sowan marang Nabi. Duh Kanjeng Nabi, kula duwe tangga teparo jahat kalih kula. Kula diladaki terus, dirusui terus, dijahati terus. Nabi dawuh, "In talik ila baitika fa akhrij mata'aka ila tariq. Kuwi mulya nyang omahmu, barang-barangmu kuwi ditokne kabeh ana pinggir dalan. Sahabat niku gandeng napa nggih? Nggadahi keimanan ingkang inggil, entene namung sami'na wa ata'na mawon. Nek awake dhewe sing dadi sahabat ngono paling malah ming maido. Nabi iki diperaduli ning tangga sing jahat kalih kula kok malah kula dikongkon. Ngetokke barang-barang ning pinggir dalan iki ketemu pirang perkara. Niku model keimanane wong jaman sakniki ngoten niku, Pak. Ning para sahabat Nabi mboten. Lah awake dhewe niku diaturi nderek tindak lampahipun para sahabat. Jadi sauger Nabi pun dawuh sami'na wa ata'na. Nalika sahabat niki kondur, barang-barang omah niku ditokke enten dalan, sahabat sanesipun niku sing do liwat dalan niku sami tekon. Loh, barang-barangmu kok tokke ning apa? Apa kowe arep pindah omah? Nah, niku pinangka tondo para sahabat niku anggadai empati. Kira-kira sedulur iki ning sareng rapati beres ngoten ditekoni. Ora mung dipentelengi kaya ngopo kae. Tanggane lara nggih ditekoni lara apa butuhe apa ngoten niku. Piyambake pun sanjang aku mau sowan Nabi, aku diladaki tanggoku Nabi kongkon ngetokke ya wis tak tokke ngene iki. Tanggamu sing endi sing kae lho? Allahumma la'anhu Allahumma khzihi. Ya Allah mugi paduka paring laknat dumateng tangga sing jahat niku. Ya Allah mugi paduka ndadekake tangga sing jahat niku derajate dadi asor. Sabenane wong liwat tekon dikandani niku saben menungso sing liwat ndongake elek, ndongake laknat marang tangga sing jahat kala wau. Yen iki pinangka tandha bilih ndongake wong jahat secara khusus niku dipun keparengake menawi wonten manfaat ingkang langkung ageng. Nggih, kabukten tangga sing jahat niku mboten kuat ditongake elek piyambakipun sowan Kanjeng Nabi terus nyuwun ngapura karo sedulure wis Mas, barang-barangmu dilebokke ngomah neh. Wit dina iki aku janji ora bakal ngganggu gawe, ora bakal ngerusui, ora bakal njahati kowe maneh. Dadi ndongake wong sing tumindak maksiat secara khusus niku pareng menawi wonten manfaat ingkang langkung ageng. Salisan diwucal kesaenan ingkang kapendhet saking hadis kala wau, anna menawa ba'dhas sahabati, perangane para sahabat niku mboten sedanten nggih. Sak perangane sahabat niku qad yajhaluna, kadang kala nggih dereng mangertosi misla hadza, perkara niki, perkara sing kados niki. Kadang kala perangane sahabat niku wonten ingkang dereng paham, wonten ingkang dereng mangertosi hukumipun pasang jimat. Lho niku sahabat Nabi lho. Niku sahabat Nabi. Napa melih menungso sing dudu sahabat. Ngoten niku. Fa kaifa biman ba'dahum? Jur piye mungguwe wong-wong sing teko sakwise sahabat? Mongko sahabat niku khairul qurun. Nggih menika generasi ingkang linangkung, ingkang paling linangkung wonten ngarsanipun Allah. Sing paling utama sahabat Nabi. Niku men kadang kala mboten ngerti hukumipun pasang jimat. Pramila saking menika para jamaah sedaya, kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, Kang Mas Mbakyu wonten pundi kemawon panjenengan lenggah? Nggih. Dakwah tauhid niki kedah tansah dipun usung. Kedah tansah dipun aturaken. Oh saiki urane wong tumindak syirik, lah kok ngoyo-woro temen gitu. Wong tumindak syirik niku kuatah. Wong sing sahabat iki kadang kala mboten ngerti napa melis menungsa sing dudu sahabat. Nek sahabat yang betahake dakwah tauhid, napa melih menungsa sing dudu sahabat. Dadi dakwah tauhid niku ampun dikendoni. Ten jamane Nabi lho sahabat. Tesih wonten sing tumindak syirik. Nggih, ten jaman sakniki kudune luweh dipun kencengi melih menika. Atur pepeling, atur piwucal tauhid kagem kaum muslimin. Nggih, sanak sederek, tangga teparu, mitra pitepangan, dipun aturaken. Nggih. Lan hadis niki pinangka tandha kelentunipun pengendikane tiang-tiang ingkang ngendika syirik iki jaman saiki wis ra ono. Syirik nyembah jimat, pasang jimat Iku rak zaman London biyen, saiki wis ora ono. Syirik terbesar sekarang adalah demokrasi. Nggih. Niku klen tu ageng. Salah besar. Kesyirikan niku tasih wonten. Kuburan-kuburan sing disuwuni niku tasih kathah. Nek ziarah kubur mboten napa-napa sae, alhamdulillah. Sunnah Nabi ziarah kubur. Ing nek ngantos nyuwun marang wong mati niku klebu tumindak kesyirikan. Lan tumindak syirik niku tasih kathah wonten sadengah papan sadengah wekdal. Pramila saking menika dakwah tauhid ajak-ajak kaum muslimin supaya bali nyang Al-Qur'an lan hadis. Ajak-ajak kaum muslimin supaya nunggalake Allah Subhanahu wa taala kanthi pangibadahan lan ninggalake pangibadahan dumateng liyane Allah. Niku kedah kudu tansah dipun aturaken. Engkang pungkasan anna at-tamimata nau'un minasyirki. Bilih jimat niku kelebu perangane tumindak syirik. Dados tumindak syirik niku kuatah para jamaah. Antawisipun sing paling kathah niki gandulke jimat. Sae ten gulune awake dhewe, ten gulune bocah, wonten tangan, nggih, wonten weteng. Wonten pundi mele jimat niku? Wonten sing disundelepke enten bathuk. Wonten sing digandulke enten ngomah. Niku sedanten tumindak syirik. Nek ana sing kiai kandha ora apa-apa, niku rak kandhane kiai. Awake dhewe niku mlebu Islam diaturi nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semanten ugi para sahabat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Kenging napa to? Kok pasang jimat niku kelebu tumindak syirik dipun sebat wonten mriku? Haitsu dallal hadisu. Nggih hadis kala wau sampun paring pituduh. Anna ta'liqat tamimah, pilih masang jimat iku mu'taqidan fiha naf'a syirkun li'anna jalban naf'i wa daf'a dharri minal af'alil khassati billah. Sapa wonge pasang jimat mu'taqidan fiha naf'a anggadai kapitadosan jimat niku iso ngasilake manfaat. Jimat niku iso nampik bebaya. Nggih. Syirkun, mongkon niku kelebu tumindak syirik. Li'anna jalban naf'i sebab sing wenang menehi manfaat wa daf'a dharri lan nampik bebalak. Nampik bebendu, nampik bebaya. Minal af'alil khassati billah niku kelebu tumindak ingkang khusus ingkang namung saged dipun tindakake dening Allah Subhanahu wa taala. Menungsa niku mboten saged menehi manfaat. Nggih. Nek menungsa saged menehi manfaat pun ket biyen-biyen virus corona niku rampung. Niku pin mahajeng setunggal tahun. Virus corona niki sampun mudhun ten negari Indonesia. Ning sinten sing saged menehi manfaat? Sinten sing saged nampik balak lan bebendu kalawau? Mboten enten. Sebab ingkang anggadai wewenang menehi manfaat, anggadai wenang menehi kewarasan, anggadai wewenang nampik bebon napa niki bebendu, balak lan musibah menika khusus Allah. Nah kita sedaya nggadai kapitadosan, barang iki soh nampik bebaya ateges awake dhewe sampun tumindak syirik. Wonten zat sakliyane Allah sing iso menehi manfaat, iso menehi balak bebendulan bebaya. Niku dipun wasani tumindak syirik. Sapa wong itu tumindak jahat marang menungso, ateges dheweke sampun melanggar hak asasi manusia. Ning sapa wong itu tumindak syirik marang Allah, ateges dheweke sampun melanggar hak asasi Allah. Niku dosa ingkang paling ageng, dosa sing paling gedhe dhewe niku tumindak syirik na'udzubillahi min dzalik. Wal ibni Abi Hatim an Hudzaifata lan hadis ingkang dipun wedhalaken dening Imam Ibnu Abi Hatim an Hudzaifata saking sahabat Hudzaifah. Hudzaifah niku asmanipun Hudzaifah ibnul Yaman. Radhiyallahu anhu. Mugi Allah tansah paring ridha kagem piyambakipun. Iki sahabat Nabi nggih. Sahabat Nabi ugi ingkang pinilih pinunjul. Annahu bilih sahabat Hudzaifah niki ra'anate weruh rajulan pawongan lanang. Fiyadihi khaitun minal humma. Sing masang jimat ana tangane kanggo ngawekani lara humma niku malaria nggih. Utawi demam. Utawi gemberges. Nggih. Dadi wonten wong lanang pasang jimat ten tangane niki supaya mboten napa niki ketaman gerah malaria utawa demam utawa corona upaminipun nggih. Faqata'ahu Hudzaifah ibnul Yaman niki langsung medhot jimate wong lanang kala wau. Jimate di pedhot dening sahabat Nabi. Asmanipun Hudzaifah ibnul Yaman. Wa tala qaulahu ta'ala banjur Hudzaifah ibnul Yaman niki maos ayat. Kenapa kok maos ayat? Supaya wong lanang niku ngerti nek jimat sing dinggo niku sampun nalisir saking Al-Qur'an. Nalisir saking paugeranipun syariat agami Islam. Sasampunipun medhot jimat sing dinggo wong lanang niku, Hudzaifah ibnul Yaman banjur maos ayat pangandikanipun Allah mapan wonten surat Yusuf ayatipun 106. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Wa ma yu'minu aktsaruhum lan akeh-akeh menungso iku ora podo iman. Billah marang Allah. Illa wahum musyrikun. Ananging malah dheweke podo tumindak syirik. Maknanipun apa para jamaah? Maknanipun Hudzaifah ibnul Yaman. Niku nembe maringi piwulang piwuca kagem wong lanang. Sing nganggo jimat dibredel jimate. Dipedo jimate. Gua tumindakmu iki tumindak syirik marang Allah. Senadian kowe ketoke beriman, senadian ketoke kowe salat, senadian ketoke kowe poso haji, ning nek kowe pasang jimat kowe tumindak syirik. Nek sing wau dawuhipun Kanjeng Nabi, nek sing niki tumindakipun sahabat Nabi, kamangka kita sedaya niki umat Islam nalika ngrungkepi agami Islam niki didhawuhi dening Allah Subhanahu wa taala supados manut dumateng Nabi. Derek tindak lampahipun Nabi lan para sahabat. Ya ayyuhalladzina amanu. E wong-wong kang podo iman. Ati'ullah ta'ata siro marang Allah. Wa ati'ur rasulah lan ta'ata manuto siro marang rasul. Wa ulil amri minkum lan para ulama. Niku dawuhipun Allah. Subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmad uginate paring fatwa. Nge. Usul sunnati indana. At-tamassuku bima kana alaihi ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Nggih. Napa niku jenenge? Pokok-pokoke agama, cagak-cagake agama Islam miturut aku lan para ulama liyane ngendikane Imam Ahmad iku tansah gegojengan marang piwulange sahabate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan tansah nderek tindak lampahipun para sahabat. Lah niki sahabat Nabi. Weruh ana nganggo jimat dibredel. Lajeng dipun waosaken dalil. Mboten ming bredel tok tinggal lunga cenah tarani copet. Tarani rampok, tarani begal gitu. Dibredel terus diwacake dalil. Ora kena kowe tumindak kaya ngene iki. Akeh-akehe menungso iki ketoke beriman ning janjane tumindak syirik. Ya kaya kowe ngene iki. Niku sinten? Tumindakipun sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Nek eneng wong tumindak syirik niku dipun tegur, nggih. Dipun caosi pepeling, mboten ditokne. Wis rasah kita enggak usah menjadi Tuhan. Tidak usah kita menjadi Tuhan. Lah sing dadi Tuhan ya sapa? Nggih, mboten enten menungsa dadi Tuhan niku. Enggak usah kita mengadili orang lain, mboten mengadili, Pak. Menika namung maosaken dalil dipun agem monggo nek mboten diagem nggih mboten napa napa kejawi menawi panjenengan niku pinangka penguaos pinangka pemerintah pemimpin wonten sak lebetipun wilayah niku jenengan pareng bredel kaya jene Hudzaifah ibnul Yaman ning nek jenengan kados kula niki rakyat jelata bola untul bola dupa niku amung anggadai kewajiban nyaosi pepeling ngaturaken dakwah Islam nggih bil hikmah wal mauizatil hasanah kanthi cara-cara ingkang wicaksana lan piwulang ingkang sae dipun tampi monggo, mboten dipun tampi, mboten napa-napa mbenjang sedanten niku dipun suwuni pertanggal jawaban dening Allah Subhanahu wa taala. Lah kejawi nek enten wong ngawisi ngelarang-larang wong mboten nganggo dalil lan niku jenenge menghakimi orang lain. Ewon dene umat Nabi Muhammad kok dikongkon mandek saka dakwah niku tangeh lamun. Upama ustate kiyaine niku sing dakwah niku dipejahi. Ya sing mati ming ustate, dakwah niku mboten ajeng pejah. Terus enten perangane umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang madhep mantep nggih nderek Al-Qur'an, nderek hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan ngethok tularaken piwulang tauhid dumateng sinten kemawon. Menungsane kena dipateni. Ananging dakwah niki mboten saged dipun cegat, mboten saged dipun icali kanthi izin lan palilahipun Allah Subhanahu wa taala. Dados menika surat Yusuf nggih ayatipun 106. Para jamaah sedaya, Bapak Ibu, Kang Mas, Mbak Yu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Niki jam pinten punan? Ajeng jam 09. Saking hadis niki hadis ingkang pungkasan wonten salebetipun bab menika nggih. Dados insyaallah wonten pepanggihan candhakipun kita badhe lumebet wonten bab ingkang enggal. Ananging sederekipun dipun pungkasi kita badhe maos piwucal kesaenan ingkang saged dipun pendhet saking hadis kalau sepindah. Sepisan mboten sepindah, ndak dikritik Pak Dalang melih mengkih. Izalatul munkari bil yad walau lam ya'dzan sahibuhu. Izalatul munkar menika wajib ngicali kemungkaran biliat kanthi kegiatan. Walau lam ya'dzan sahibuhu. Senadyan pelaku kemungkaran iku mboten menehi izin, ya tangih lamun. Pelaku kemungkaran kok menehi izin ngono. Aku mendem ya aku anun ya. Amar ma'ruf wa nahi munkar marang aku. Ya mboten mungkin gitu. Terus senadyan pelaku kemaksiatan niku mboten lilo, mboten legowo, ning amar ma'ruf nahi mungkar niki kudu tansah lumampah para jamaah. Ananging kedah dipun mangertosi. Nabi dawuh man ra'a minkum munkaran, sapa wonge weruh ana sewijining kemungkaran falyughayyirhu biyadih, dheweke kudu anyegah kanthi nggunakake tangan lan kekuatane. Wa illam yastati' fa bilisanih, nek ora mampu, ora kuat dheweke nyegah kemungkaran kanthi nggunakake lisane. Fa illam yastati' fa biqalbih, nek ora mampu dheweke nggunakake atine, wa dzalika adhaful iman, iku pinangka keimanan sing paling ringkih. Ananging kita dipun mangertosi pilih nyegah kemungkaran kanthi ginakake kegiatan tangan nggih menika khusus kagem para pemimpin. Pemimpin negara, pemimpin provinsi, pemimpin kabupaten, pemimpin kecamatan, kelurahan, lan pemimpin kulawarga. Nggih. Kaya kula anggadahi keluarga, nggih kula dipun keparengake izalatul mungkar, nyegah kemungkaran gunake kekuatan tangan. Sebab kula pemimpin, wonten keluarga kula dhewe. Nek pun keluargane wong liya mboten pareng kula ngeplaki anake wong. Senadyan niku nembe mendem, kula keplaki mboten pareng. Sebab niku dudu daerah kekuasaan kula. Iku kekuasaane kepala rumah tangga. Ning nek lurahe pareng mboten? Lurahe pareng. Ning wonten ruang lingkup kelurane dheweke. Negara semanten ugi. Nggih. Ning nek panjenengan rakyat jelata kok arep izalatul munkar menggunakan kekuatan tangan jur suwe ping, ene wong mendem di ora arek, ene wong tumindak sirik diguasai, didak-idak dideken, dimblekne, disikut lan sak pituritipun menika mboten pareng. Sebab ngicali kemungkaran kanthi kegiatan menika hak khususipun para pemimpin. Tsanian anna ittikhadzal khayti wa nahwihi lidaf'id dharari syirkun. Bilih masang tali nggih utawa bolah utawa tampar utawa kolor lan barang-barang liyane lidaf'id dharar kangge ngawekani bebendulan bebaya syirkun niku tumindak syirik. Sebab niku masuk kategori napa? Jimat kalau wau. Kados ingkang sampun kita aturaken. Salisan wujubu ingkaril mungkar. Nyegah kemungkaran mereka hukumipun wajib gumantung kondisi ini pun piyambak-piyambak. Nek awake dhewe rakyat jelata nggih izalatul munkar kanthi cara dakwah ilallah. pengawasan nggih ngaturaken nasihat kanding lembah mana andap asoran sak piturutipun nek awake dhewe dadi penguasa nggih nggunakake napa kegiatan tangan nggih niku pak tentara pak polisi dikerahke nek kula pejabat kaya sing demen-demen diurak-arik mboten napa-napa pareng niku sebab niku pinangka pemimpin nek mboten saged kula mboten duwe kekuatan kula kandhani nggih pun ngeyel nggih pun napa niki kewajibanipun sampun gugur. Nggih minimal mengingkari ginakaken apa wau atinipun. Rabi'an umqu fahmi sahabati radhiyallahu anhum wasi'atu ilmihim. Umqu fahmi sahabah. Pemahamanipun para sahabat ingkang sak kelangkung jero. Wasi'atu ilmihim lan ilmunipun para sahabat ingkang sak kelangkung kathah. Netahaken bilih Hudzaifah ibnul Yaman menika setunggalipun sahabat Nabi ingkang pono ing pamawas, lebdo ing pitutur, kiblat ing panembah. Nggih. Anggadai ngelmu ingkang kathah. Pramila saking menika saben wong sing nggunakake jimat niku dipun awisi dening piyambakipun. Lan ingkang dipun wastani ngelmu menika ingkang dipun napa nggih? Dipun totake mawi tindakan amal nyata. Nggak ada yang ngelmu nih, mboten diamal ke. Ngerti nek kuwi kemungkaran, ngerti nek niku kesyirikan yang piyambake pun kandel mawon. Niku dipun wastani syaitonun akhras. Niku wong ora pinter senadyan pintere njolo langit, ning janjane niku wong sing bodho. Syaitonun akhras. Niku setan sing bisu. Ngerti barang mungkar ning dheweke meneng wae, kandel ke mawon. Niku diarani setan bisu. An-natiqu bil batil. Al-mutakallimu bil batil. Syaitonun natik wasakitu anil haq syaitonun akhras. Menungso sing kondo ngomong kanthi kebatilan iku jenenge setan sing ngomong. Ning nek menungso sing weruh kemungkaran kok meneng wae niku diarani setan sing bisu. Setan sing pripun? Setan ndase ireng. Nggih sebab setan niku wonten sing boten ketingale wonten setan sing ketok. Nggih menika setan ndase ireng setan rupa menungso. Nek ngomong niku ngomongke kesyirikan. Ngomong niku mendukung kemaksiatan, mendukung kebid'ahan. Niku setan sing ngomong. Ning nek aneng umat Islam kok weruh kemungkaran piyambake pun kandel, menika dipun wastani setan bisu. Khamisan anna syirka yujadu fi hadhil ummah. Bila kesyirikan niku estu wonten. Wonten sak tengahing umat Islam. Nek aneng sing kondo kesyirikan iki wis ra ono. Saiki iki sing paling penting dandani akhlak. Dandani moral menika kalih to. Ingkang paling baken kudu didandani niku nggih kesyirikan niku. Sebab kesyirikan niku pinangka dosa ingkang paling gedhe. Kerusakan moral niku pinangka dosa ning ijik kalah gedhe tinimbang kerusakan tauhid. Nah iku lho dipun keparengaken gambarake nggih. Enten menungso niku gerah jantung. Loro jantung niku. Jantunge pun bocor. Niku mboten ditambani, malah dheweke niku fokus nambani panu. Enten sikile niku enten panune sithik malah diisik-isik, dikumbah, dikuasoki, malah jantunge mboten digagas. Niku padha karo wong sing weruh kesyirikan ten bundi-bundi mboten digagas. Sing penting didandani morale. Niku kinten-kinten kelentun apa leres? Kelentu para jamaah. Nggih. Dandani panu niku mboten salah. Ning nalika jantung kalih panu niku tumama mboten awake menungsa sing sepindah kudu dipun dandosi niku jantunge. Sebab nek nganti niku rusak, bablas niku. Semanten ugi nek tauhid dipun rusak, amal soleh rupa moral, amal soleh rupa sedekah, amal soleh rupa salat, zakat, infak niku sedanten bubar. Padha. Nggih. Senajan panune mari, sikile mari, ini nek jantunge mandek ya. Sikil niku mboten enten gunane melih, nggih mboten. Jenengan sikile waras ning jantunge mati. Enten gunane sikil? Ning nek jantunge waras, sikile loro, tes enten gunane mboten? Tasih wonten. Pramila saking menika kesyirikan iki kedah dipun nek dipun icali nggih mboten mungkin. Sebab niku sampun pepesten saking Allah Subhanahu wa taala. Anangin kita sedaya pinangka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anggadahi kewajiban menembah dumateng Allah lan caos pemut pepeling nggih dumateng kaum muslimin saking tumindak kesyirikan. Dados dipun sudo, nek dipun icali mboten mungkin. Sadisan anna qalbas syakhsi qad yajtami'u fihi liiman wa syirku. Atine menungsa niku kadang kala ngelumpukke barang loro. Nggih, antawisipun iman lan kesyirikan. Nggih. Buktine napa niki sahabat pun dadi wong Islam, ning kok tes itu mindak syirik. Niku berkumpul keimanan dan kesyirikan dalam satu waktu. Napa saged? Saged. Kesyirikan sing pripun? Nggih, kesyirikan ingkang ashor. Kesyirikan sing pripun? Kesyirikan sing dereng dimangertosi. Nek ra ngerti tumindak syirik niku mboten pareng dipun hukumi piyambakipun dados tiang-tiang ingkang musyrik. Ngantos piyambakipun dipun tegakkan hujah langkung rumiyin. Nai tasih ndrengkele nggih. Tasih beguguk gajah gelar bondan tanpa payung ngeyel. Nggih piyambakipun sampun medal saking syariat agami Islam. Wallahu ta'ala alam biswa. Para jamaah sedaya mbok menawi mekaten lan semanten pengawasan ingkang saged kita aturaken. Sisa wekdal ingkang tasih wonten kados dene padatan kita ginakaken kagem maos pinten-pinten pitakonan. Pinten-pinten layang pitakenan ingkang sampun lumebet. Kula bingung. Mergo ingkang damel jimat, pasang tumbal, masang susuk, menika kiai gadah pesantren. Salate ugi mboten kendhat, menika kula temoni dados angel bedake. Pundi sing dukun lan ahli agama nyuwun dijelasake saking hamba Allah Semarang. Nggih. Kula mboten maido. Pilih wonten perangane kiai sing gadah pesantren niku malah dadi pabrik jimat. Nggih, malah dadi agen-agen kesyirikan niku kula mboten maido, wonten. Nggih. Niku mboten benten kalih polisi. Polisi niku kudune rak nyekeli pelaku maksiat nggih. Ning enten mboten polisi sing malah melu mendem. Enten mboten tentara sing malah membantu melegalkan narkotika, narkoba. Wonten niku oknum para jamaah. Niku oknum. Terus carane mbedake sing ustad karo sing dukun niku pripun? Carane mbedake nggih dheke dodol jimat apa ora. Nek dheweke gawe jimat cetha niku senes ustad, cetha niku senes ahli agama. Nggih sebab dheweke mboten manut, mboten nderek dawuhipun Nabi, mboten nderek tindak lampahipun para sahabat. Pokoke jenengan niku menawi weruh nggih, nemoni kok wonten kiai malah gawe jimat. Nggih, pesantrene di dadekke distributor jimat kesirikan. Nggih dipun tilar ngaji kalih kiai sanesipun ingkang maringi piwisal Al-Qur'an lan Sunnah, maos kitab suci Al-Qur'an angen-angen sak maknane, sak tafsire sisan. Maos hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ewon dene mubalek nek ceramah kok nuwun sewu pengendikanipun malah munomuni sing elek-elek misuh nggih. Dadi omongane niku mboten saged dibedakake jane kiai apa gendho to ya. Nggih. Ustaz apa penjahat? Nek ustaz kok omongane kok elek-elek, nak udzubillah mongko sing mirsani sing ngerungokke pengajian niku wonten ibu-ibu, wonten bocah-bocah cilik. Lah iki Pak Ustaz ngomong malah sing elek-elek niku mboten pantes sinudarsana, mboten pantes tinulodo. Dipuntilar sebab awake dhewe ngaji niku mboten namung sekedar betahaken ngelmu, ananging ugi betahaken apa? Tepo patuladan ingkang sae. Napa melih nek ustaz niku pun cetha-cetha gawe jimat menika enggal-enggal dipuntilar. Sebab awake dhewe mboten dosa nek nilar ustaz. Ning awake dosa nek ngantos nilar piwucalipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan para sahabat. Wallahu taala alam. Saking Wahid Abu Hawa, asal Kelego Boyolali. Saya mau bertanya tentang buku Ar-Ruh karangan Ibnu Qayyim. Bagaimana tentang kandungan kitab tersebut? Apakah bisa kita jadikan rujukan di dalam memahami ruh? Nggih, kula piyambak jujur kemawon dereng nate maos kitab Ar-Ruh. Panampil saking menika kula mboten wantun matur utawi ngaturaken wangsulan babagan pitakiran menika. Wallahu taala alam bisawab. Apakah mematikan lampu ketika tidur termasuk sunnah? Mateni lampu nalika badhe sare niku kelebu sunnah napa mboten? Wangsulanipun enggih nalika, enten nalikane niku. Nalika lampu niku nggunakake geni para jamaah. Kados teplok ngeten iki nek enten genine niku sederenge jenengan sare kedah dipun pejahi. Ngoten niku. Ning nek lampune lampu napa niki jenenge mah lighting, lampu listrik. Niku mboten dipun pejahi, mboten apa napa sanes sunnah. Nggih. Ada dasar fatwanipun para ulama. Antawis hikmahipun kadangkala syaiton niku para jamaah kadangkala nggih membo-membo dados tikus, membo-membo dados kewan sing senengane ngerusak, manca lampu niku saged marai kobongan. Mila mejahi lampu sederengipun sae, lampu-lampu sing wonten genine niku kelebu sunnah. Mboten namung lampu, kelebu kompor barang nek ajeng turu nggih dipateni. Ora kok arep turu peh duwe kompor 10 diurupne kabeh tinggal turu. Ini malah jenengan mateng ten jero. Naudzubillah min dzalik. Lajeng sederengipun sare saenipun tansah nyuwun donga dhumateng Allah. Nggih nyuwun pengayoman wallahu taala alam. Wahyu dari Dono Mulyo. Saya mau bertanya, sedulur papat limo pancer, niku nopo keyakinan ingkang syirik nggih? Pertanyaan nomor kalih ten desa kula niku. Nek parine pengen dipanen, ngasing sesaji ten pinggir pari, nopo niku syirik? Nggih. Sepindah sedulur papat limo pancer, niku kedah digenahke langkung rumiyin. Nggih. Sebab kula piyambak nate nemai peranganipun tiang Jawi ingkang agaminipun Islam anggadai kapitadosan sedulur papat limo pancer kaki among nini among niku pinongko sedulur awake dhewe ten alam gaib lan niku kapitadosan syirik para jamaah. Mangke piyambake pun nalika ajeng nindakke napa kemawon, ajeng nyambut gawe, ajeng turu, ajeng napa, niku tansah nyuwun pengayoman marang sedulur papat limo pancer kaki among nini among. Sebab dheweke anggadai kapitadosan sedulur papat limo pancer kuwi sedulurku sing jaga aku ning dheweke mapan ana ing alam gaib. Milo aku nek arep dodol, nek arep nyambut gawe, nek arep nang pundi wae, aku jaluk pitulungane sedulur papat limo pancer kaki among nini among. Niku tumindak syirik. Sebab napa awake dhewe umat Islam namung dipun keparengaken nyuwun pengayoman dumateng Allah. Dalilipun pundi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namung dumateng paduka ya Allah kula manembah, namung dumateng paduka ya Allah kula nyuwun pengayoman. Niku wonten surat Al-Fatihah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ugi dawuh, idza sa'alta fas'alillah. Nek sira nyuwun donga marang Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, nek sira nyuwun pengayoman marang Gusti Allah. Mboten ora kok nyuwun pengayoman karo sedulur papat limo pancer. Napa malih mengke sedulur papat limo pancer kaki among nini among niku cek ditambahi sesajen malih. Niku tambah tumindak syirik malih. Nggih, umat Islam piyambakipun namung betahipun dumateng Allah nyuwun pangayoman dumateng Allah. Ananging menawi wonten tiyang sanes kondo ora sedulur papat limo panceri ora kaya ngono kuwi. Ha niku pun beda malih. Nggih, sing kula aturke syirik niku nek enten wong anggadai kapitadosan sedulur papat limo pancer niku pinangka sedulur saudara kita di alam gaib yang perlu untuk kita pelihara, yang perlu untuk kita mintai pertolongan. Niku pinangka kapitadosan ingkang syirik. Semanten ugi niki. Nggih, ngaturaken sesajen sederengipun panen pari wonten pinggir kali. Sebab dheweke anggadai kapitadosan ingkang ngreksa rejeki. Rejekine menungso niku jenenge Dewi Sri. Niku nggih kasunyatan wonten. Jenengan mboten pareng selak wonten wonten perangane menungso sing nggadai kapitadosan, pilih sing ngreksa rejekine menungso niku Mbok Sri utawa Dewi Sri. Nggih niku kesyirikan. Ingkang wenang ngendum rejeki menika Allah Subhanahu wa taala. Mboten wonten kaitane kalih Mbok Sri, mboten sah pasang sesajen. Nggih. Walhamdulillah sederek-sederek kita kaum muslimin pun dipapan. Piyambake pun nandur-nandur, wayah ngrabok-ngrabok, wayah macul-macul. Mboten pasang sesaji karo Dewi Sri gene nggih diparingi lemu-lemu awake. Panene nggih sae-sae. Nggih, dadi mboten wonten kaitanipun. Ewan dinine enten sing kandha mulih ora Mbok Sri itu hanya merupakan simbol sebagai bentuk syukur kita. Lah niku pun beda mulih. Nggih. Senadyan niku mboten pareng ning mbok menawi mboten klebu tumindak syirik. Ananging menawi dipun sarengi kalian kapitadosan Mbok Sri niku ingkang ngreksa rejekine menungso nek awake dhewe ora menehi sesaji karo Mbok Sri engko parine dadi bubruk, dadi elek, dadi rusak. Niku ateges kita sampun anggadai kapitadosan syirik. Lan kedah dipun lereni mertobat dumateng Allah. Naing antas dumugi seda kok mboten mertobat. Piyambakipun mboten badhe dipun lebetaken swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Sinten sing kandha ngunungi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yusyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha Allah. Ora paring pangapura marang wong sing tumindak syirik lan ora Allah maringi pangapura marang dosa sak liyane syirik. Tumrap sapa sing dikersakake dening Allah. Wallahu taala a'lam bissawab. Bagaimana kalau makan di rumah makan yang memakai penglaris atau pesugihan? Nggih nek sing dipangan halal mboten napa-napa, Pak. Nggih. Sing dosa niku rak sing nganggo pesugihan. Sing dosa niku sing pasang penglarisan. Nek jenengan madang ten mriku, nggih sing dipangan niku nggih sate, nggih. Soto, saoto, napa malih? Nggih mie ayam, bakso, tiwul. Halal. Barang-barang ingkang halal nggih mboten napa-napa. Mboten dosa jenengan. Sing dosa sing pasang jimat. Nggih. Ananging menawi panjenengan niku anggadai pepinginan menehi napa nggih? Peringatan karo sing dodol niku. Kowe nek ijik pasang jimat aku ora gelem dodol rene lho. Engko malah dora gelem mangan kene nek kowe ijik pasang jimat. Nah menika sae. Supaya dheweke napa leren anggone masang jimat. Ewan dene dahar ngunjuk ten mriku sauger daharan unjukanipun menika halal. Nggih, halal awake dhewe mboten pasang jimat kok sing pasang jimat niku ora ingkang gadah warung. Wallahu taala alam. Saya mau tanya tentang bulan Suro yang disebut dalam agama Islam bulan Muharram. Kenapa sih orang-orang Jawa kok takut dengan bulan ini? Akulah Jawa mboten wedi iki kula. Ulah wong Jawa mboten wedi. Yang disebut dalam agama Islam bulan Muharram, kenapa sih orang-orang Jawa kok takut dengan bulan ini? Katanya di bulan Suro itu ada naga yang bisa minta nyawa dari Kalimantan Barat. Kenapa orang Jawa kok takut dengan bulan Suro? Banyak orang Jawa yang tidak takut dengan bulan Suro. Sing ajrih kalih wulan Suro, niku wong-wong Jawa ingkang tasih anggadai kapitadosan klenik. Takhayul, bid'ah, khurafat. Nggih. Mboten wong Jawa, kadang kala wong sakliane Jawa sing wedi kali sasi Suro nggih wonten. Ada juga orang di luar Jawa yang takut kepada bulan Suro. Dados sing dadi masalah niku mboten Jawa kali. Kali non Jawa gitu. Ini sing dadi masalah niku akidah, ideologi, kepercayaan yang bersemayam di dalam diri kita. Nggih. Mila mboten sah dipun pitadosi, tidak boleh takut dengan bulan Suro. Bulan Suro adalah bulan yang penuh dengan keutamaan. Bukan bulan angker, bulan yang ada ular naga meminta nyawa, mboten enten setan jaluk nyawa niku. Sebab engkang anggadai wenang nyabut nyawa menika namun Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Menawi ngagem jimat termasuk syirik ageng napa syirik alit, menawi dheweke niku anggadai kabeh tatosan jimat niku sing saged menehi manpangat lan saged nampik bebaya niku sampun syirik akbar mboten alit melih. Nggih. Mboten syirik alit melih. Wallahu taala alam. Ada doa untuk mensucikan hati kotor, pikiran kotor, nafsu kotor, ada doanya enggak? Wonten. Ada doa untuk mensucikan jiwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampun maringi piwucal, pendonga. Nggih. Menawi kita waos kanthi tulus, kanthi ikhlas wonten wayah-wayah ingkang mustajabah, Allah Subhanahu wa taala badhe ngresiki atine awake dhewe niku. Ungelipun das pundi? Bunyinya bagaimana? Allahumma, ya Allah, ati nafsi taqwaha, berikan kepada jiwaku ketakwaan. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Dan sucikanlah jiwaku, engkau adalah sebaik-baik zat yang mensucikan jiwa. Karena engkau adalah pemilik jiwaku. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Iku pendonga ingkang kedah dipun waos nggih. Utaminipun tiang-tiang ingkang anggadai raos bilih jiwanipun manahipun penggalihipun menika reget kebak maksiat. Supados Allah Subhanahu wa taala ganjar ketakwaan, ganjar ati ingkang suci, satemah kita sedaya niku saged nindakake pangibadahan kanthi enteng. Wallahu taala alam bissawab. Apakah memakai kalung magnet yang diklaim bisa menyembuhkan rematik itu termasuk syirik? Kalung niku kedah dipun teliti langkung rumiyin dening para ahli. Sebab ten jaman sakniki kathah wong senengane do ngedebus kerincing, ngapusi. Ku nek nganggo kalung iki rematike iso mari karena kalung ini memancarkan gelombang-gelombang elektromagnetik yang memberikan dampak yang bagus bagi peredaran darah. Niku kita dipun teliti langkung rumiyin. Nggih. Sinten peneliti ingkang ahli ingkang ngendikake perkara kala wau. Sebab barang mati niku nembe pareng dipun enggo menawa sepindah sampun dikeparengake dening syariat. Syariat niku sampun maringi kabar bilih barang niku enten manfaate. Angka kalih para ahli, para peneliti ingkang ilmiah niku sampun maringi kabar bilih barang niku enten manpangate. Contone barang sing manpangati mboten dingendikake dening para ahli ning dingendikake dening syariat. Contone napa? Napa contone? Ruqyah, pamane. Ruqyah ngagem itu. Enten wong bocah niku mecicil awake panas diwaoske ruqyah, nggih, yanfus. Niku didamu kali kecampuran itu sithik. Niku miturut syariat manpangati. Nah, niku ditindakake mboten napa-napa. Miturut para ahli, barang niki manpangati. Jamu upamane. Ngombe jamu pegelinu. Mas punek bar ngombe iki pegelinune iso sudo. Niku diunjuk mboten napa-napa. Ning nek kalung magnet niku sepindah dalile dereng wonten angka kalih napa ponenten para ahli ingkang ngendikake nek kalung magnet niku iso ngilangi apa? Iso ngilangi rematik. Ha nek ngono wong sing rematike kon manggon ning pinggir toa nggon son ku ra enten magnete to niku nggih. Son sistem niku ra magnete malah gedhe. Pun cerak ta mriku mawon boyoke. Ngen pegele ngen ilang napa ngoten? Nggih. Sak ngertos kula niku namung nggih klaim nggih mawon nggih. Wallahu taala alam. Bagaimana cara bertaubat dari kesyirikan? Nggih leren, nek pasang jimat nggih jimate dibuang. Nggih lajeng piyambake pun ngaji tauhid ingkang leres, kapitadosan sing nalisir saking Al-Qur'an lan Sunnah niku dibuang. Keyakinan harus dibuang. carane bertobat ngoten niku. Lajeng nyuwun pangapunten dumateng Allah Subhanahu wa taala, janji mboten badhe ngambali tumindak ingkang sampun nate dipun tindakake. Wallahu taala alam. Bissawab. Mas kula nguwak popok lan rambute anake bayi, piye to iki? Kula didhawuhi mas kula nguwak popok lan rambute anake bayi. Nanging diweling kalih simbok supados popok kalih rambut niku wau mboten angsal diobong. Napa niku kelebu syirik? Nek anggadai kapitadosan ku nek popoke diobong, rambute diobong, bocahe marahi kelenger, nggih. Niku kelebu tumindak syirik. Nggih. Kapitadosanipun niku kapitadosan ingkang syirik. Nggih dipun aturke dumateng simbok nggih, dumateng tiang sepuhipun bayi. Popok lan rambut niku barang mati, mboten enten kaitane kalih menungso. Nek popoke diobong bayine mecicil, lah cene sak ngalam donya kebak popok sampah ora entuk diobong ya pesing kabeh mambu ngambon-amboni gitu. Napa mleh jaman sak niki kula niku ngalami duwe bayi niku jan ngedapi-dapi wong urip. Tumbas popok sak bungkus gwedhe niku ming dereng ngantos seminggu pun telas niku. Pun gupak. Jangan loncong kalih jus mangga niku ten pundi-pundi. Napa mboten entuk diobong niku? Lah nek ora entuk diobong ya ngambon-amboni wong sak desa. Niku nembe bayi siji. Nggih nggih lho. Wiwit anak nomor 3 ngantos sekawan niku sakniki kula nggunakake napa niku jeneng Claudia. Nggih, Claudia sing popok sing saged dikumbah melih niku lho. Lah nek niku diobong nggih mboten parang sing kena digunakake melih kok nggih. Ning menawi ibu niki anggadai kapitadosan nek diobong bocahe dadi cilaka mecicil menika kelebu kapitadosan syirik. Wallahu taala alam. Kados pundi menawi mobil diparingi tulisan La ilaha illallah utawi sak macem ingkang kagungan karep supaya selamat, menika termasuk syirik mboten? Nggih, niku fatwanipun Syekh Saleh bin Fauzan Al Fauzan. Apa nek terus ditempeli La ilaha illallah terus anu mboten kecelakaan? Gini jenengan melanggar lampu merah nggih tetap kecelakaan gitu. Senadyan dipasangi La ilaha illallah. Sebab La ilaha illallah niku mboten maedai kejawi nalika dipun waos dipun amalake. Ning nek mung ditempleke niku setan mboten ajre. Ditempleki ayat kursi ten ngomah supaya setan mboten mlebu ning omah, mboten nate diagem kangge salat, mboten nate maos Al-Qur'an wonten mriku, mboten maedai napa-napa nggih. Dados mobil mboten sah ditempeli La ilaha illallah, malah nek ditempeli La ilaha illallah mungkin sewayah-wayah Jawa penjenengan lewat peceren, enten mobil lewat peceren malah pecerannya nyiprat ngupai kalimat La ilaha illallah niku malah kirang prayogi nggih. Menawi badhe nitih mobil nggih maos doa mawon, doa menaiki kendaraan mboten kok ditempeli La ilaha illallah. Ya sebab La ilaha illallah menika kalimat suci mboten pareng ditempelke wonten sembarang panggenan. Wallahu taala alam bissawab. Sebelas tahun yang lalu saya pernah dibawa ke dukun oleh orang tua saya yang masih jahil. Semoga Allah memberi hidayah. Amin. Saat itu saya tidak mampu menolak. Kemudian saya kenapa tidak mampu menolak? Wegah ngene kok ora iso. Kemudian saya disuruh mandi kembang sambil membaca beberapa surat pendek. Saya juga disuruh minum air dari pantai selatan. Waduh, ngegirisi gini. Yang sudah dijampi-jampi. Namun saya tidak minum karena saya tahu itu semua syirik. Alhamdulillah. Namun saya tidak mampu menolak. Saya khawatir mendapat gangguan jin karena hal tersebut. Apakah saya perlu diruqyah? Nggih, mboten perlu diruqyah. Mboten perlu ajrih kados kula aturke. Ditolak-tolak mawon. Allah Subhanahu wa taala dawuh, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun, fala tuti'huma." Menawa wong tuamu sak keloron, nggih, iku nyambut gawe mempeng ngongkon kowe supaya tumindak syirik. Mongko sira ora duweni ilmu babakan iku, fala tuti'huma. Aja manut marang wong tuamu loro. Nggih. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, ananging nalika muamalah nggih seserawungan kalih tiang sepuh kedah tansah sae. Ning dawuhipun tiang sepuh kangkon tumindak syirik niku mboten pareng dipun turuti. Mboten pareng manut. Mila wonten setunggal sahabat ingkang sampun mlebet Islam niku dipeksa dening ibuke supaya murtad malih. Kowe gelem metu saka Islam apa ora? Kowe gelem nyembah marang geni meneh apa ora? Nek kowe ora gelem nyembah geni meneh, aku iki mbokmu sing brojolke kowe. Aku arep mogok makan, ora bakal pati-pati mangan aku. Upama panganan kuwi godhong ora arep tak suwek, upama banyu ora arep tak cawuk, upama dawet ora arep tak seruput. Dadi dheweke niku mogok makan. Dinggo ngigiri-giri anake, mengancam anaknya. Anake sahabat Nabi niki nggih, sowan ngabiyantara wonten ngarsanipun ibu, lajeng piyambakipun matur ngeten niki. Ya ummah, duh kanjeng ibu kula, lau kanat minki alfu nafsin, menawi paduka kanjeng ibu anggadai nyawa cacah sewu, anggadai nyawa serep sewu, wa kharajat minki nafsan ba'da nafsin, lan nyawa sewu niku medal setunggal, mboko setunggal, ma taraktu dini hadzal syai', kula mboten bakal ninggalke akidah kula, kula mboten badhe ninggalake agama kula senadyan saipit tauhidipun jos gandos niku. Panjenengan kedahe nggih ngoten. Ayo le neng gone dukun. Ayo le kowe adus kembang sinambi maca sinambi ngombe banyune nyiroro kidul sing wis dijopa-japu genjel tumane asu, kowe kudu manut. Matur. Kula mboten purun manut. Mboten badhe ninggal agama kula senadyan saipit. Kedah ngoten niku. Ning mboten ateges wani duraka kalih tiyang sepuh mboten. Kedah tansah ngelembah manah andhap asor. Ning mboten pareng taat nindakake kesyirikan. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Mboten kena manut marang makhluk nalika tumindak maksiat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Napa perlu diruqyah? Nggih mboten sah nek mboten enten gangguan jin nggih. Mboten perlu ajri. Menawi pasrah bongkok akipun dumateng Allah, insyaallah mboten wonten bebaya ingkang tumama. Wallahu taala alam. Sekarang banyak dijual kalung buat kesehatan. Apakah termasuk iku padha sing wau, nggih to. Kalung nek nganggo kalung iki engko marai encoke ilang, niku padha sing wau. Dereng wonten penelitian ingkang mbuktekake. Wallahu taala alam. Punapa tiyang sepuh ingkang gadah nami Sri kedah dipun gantos mergi niku nama dewi nggih mboten. Mboten napa-napa jeneng Sri. Sri niku maknanipun menawi kula mboten klentu niku artine ratu nggih. Ratu. Raja. Insyaallah mboten napa-napa nggih. Wallahu taala alam. Sri Rahayu. Sri Wiyati. Sri Yono, Sri Ntril, enten mboten Sri Ntril. Sa uger maknanipun sae lan mboten ngemu perkawis-perkawis kesyirikan menika mboten kedah dipun gantos. Wallahu taala alam. Pripun caranipun tobat saking harta riba ingkang masuk ten rekening bulanan? Dipendhet sedekahke kagem bangun toilet umum, kagem penerangan jalan, nggih kagem napa niki? Nguruk dalan lan sak pitu pembangunan jalan fasilitas umum. Kados dene ingkang dipun aturaken dening para ulama. Wallahu taala alam bissawab. Niki enten pitakonan babagan fikih nggih. Saya hamba Allah dari Asahan, ingin bertanya di luar materi kajian. Ketika saya melaksanakan sholat zuhur, tapi saya musafir, jadi dengan kata lain saya sholat safar. Sebelum saya ingin makmum dengan orang yang telah dulu melakukan sholat, dengan kata lain saya masbuk. Ternyata mereka juga melakukan salat jamak kosor. Tapi kebetulan saya bertemu dengan rokaat yang terakhir. Apakah saya merubah niat melakukan sholat jamak atau saya tetap melakukan sholat zuhur 4 rokaat, lalu jamak kosor asar 2 rokaat? Saini menawi nembe safar niku jamak kosor mawon. Bagusnya orang yang musafir itu jamak kosor. Ketika kita sholat baru dapat satu rakaat, maka kita berdiri lagi menggenapi satu rakaat menjadi dua rakaat niat sholat duhur. Ya, setelah itu sholat lagi dua rakaat niat sholat asar. Yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan agar kalian mendapatkan kemudahan dan Allah tidak menginginkan jika kalian kesulitan. Wonten dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu an yu'taru khasuh kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuh." Allah Subhanahu wa taala itu sangat suka apabila rukhsah pemberian Allah dilakukan sebagaimana Allah sangat benci apabila kemaksiatan itu dilakukan. Wallahu taala alam. Saya punya alat namanya bioglass untuk obat dengan cara direndam air minum. Apakah termasuk syirik? Ya dilihat nggih. Niku bioglass niku sampun wonten penelitian dening para ahli napa dereng. Nek mboten mungkin kula khawatirnya dadi napa ponari sweat nalika jaman semanten batu petir niku dicelupke diombe. Watune celupke diombe manpangati. Nggih nek niku mungkin dados tumindak syirik. Mila sederenge pun ngunjuk niku kedah dipun taliti langkung rumiyin sampun wonten penelitian dening para ahli napa dereng ingkang nerangake bilih barang kalau nek dicelupke niku anggadai efek tombo. Wallahu taala. Napa enten dalil ingkang leres bilih wulan Muharram enten piyantun ingkang siam ngadem? Siam ngadem. Mboten dahar sarem, ugi sekul ngantos dangu kadang ngantos kawan dosa dinten. Mboten wonten, Pak. Siam ngoten niku mboten enten ten sak lebetipun agami Islam. Niku siam ingkang bid'ah, mboten parang dipun tindakake. Wa kullu bid'atin dalalah. Nggih, lan sekabehi napa niku amalan ingkang bid'ah menika sesat. Mboten wonten dalilipun saking Al-Qur'an saking hadis, mboten wonten. Poso patang puluh dino patang puluh bengi ora kambon uyah ora kambon sego. Niku sing ngajari sinten? Niku sing ngajari nggih dukun. Nabi mboten nate maringi piwucal. Wallahu taala alam. Mbok menawi mekaten lan semanten para jamaah menggah pengawasan ingkang saged kita aturaken wonten kalau dangan dalu punika tasih wonten pinten-pinten pitakenan ingkang mboten saged dipun waos amargi wektalipun sampun telas. Mugi-mugi pengawasan dalu niki semanten ugi layang pitakenan ingkang sampun dipun waos saged beto manfaat utaminipun kagem kula pribadi piyambak. Sumrambahipun kagem kaum muslimin sedaya ingkang mirsani pengawasan ngangsu kawruh wonten kalau dangan dalu punika wonten lepatipun atur. Solah bawa tindak tanduk munamune ingkang kirang meranane ing penggalih. Kirang ing trapsilo lan subosito kula tansah nyuwun agunging samudra pangapura. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.